السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصل: حفظ الأذن عن سماع المحرمات. فصل tentang menjaga telinga dari mendengar al-muharramat. Masih ingat bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang tubuh kita ini atau diri kita ini seperti sebuah kerajaan yang dipimpin oleh al-qalbu, dan kemudian anak buahnya dan penjagaannya adalah pada semua anggota tubuhnya. Kemudian digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana syaitan dan anak buahnya dari kalangan jin dan manusia menyerang dari titik lemah orang tersebut. Menyerang matanya, menyerang telinganya, atau menyerang semua yang dianggap lemah dan bisa masuk lewat anggota tubuh tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, thumma mna'u thagral uduni أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemudian jagalah benteng pertahanan yang bernama telinga. Mereka atau beliau juluki dengan tagar. Tagar itu front. Front perbatasan. Jagalah front udun, front telinga. Jangan sampai masuk dari sana ma yusidu alaikumul amr, apa yang akan merusak atas kalian urusan ini. Fajtahidu an la yadkhula minhu fa innahu khafifun ala nafs. Fajtahidu an la yadkhula minhu illa al batil فَإِنَّهُ خَفِيفٌ عَلَى النَّفْسِ تَسْتَحِلِّيهِ وَتَسْتَجْمِلَهُ وَتُخَيِّرُ أَعْذَبَ الْأَلْفَاظِ وَأَصْحَرَهَا لِلْأَلْبَابِ وَامْزَجُوهُ بِمَا تَهْوَى النُّفُوسُ مَزْجًا. Karena mereka syaitan dan anak buahnya, pasukan-pasukan musuh. Fajtahadu. Jadi kalimatnya bukan fajtahidu sepertinya, tapi dhamirnya dhamir ghaib, menceritakan tentang syaitan dan pasukannya. Fajtahadu, maka mereka bersungguh-sungguh berupaya. An la yadkhul minhu illa al-batil, agar jangan masuk ke telinganya kecuali yang batil. Demikian upaya iblis dan anak buahnya agar jangan sampai masuk ke telinga orang tersebut illal batil, kecuali kebatilan-kebatilan. Fainahu khafifun ala nafsi. Karena kebatilan itu ringan di dalam jiwa, mudah masuk. Wa tastahillihi wa tastajmiluh, buatlah agar dia menghalalkannya, dan hiasilah dengan hiasan-hiasan agar dia menganggap bagus. Wa takhayyaru adab al-alfaz, kata iblis kepada anak buahnya, dan pilihlah kata-kata yang paling manis. Washaraha lil albab, pilihlah kata-kata yang paling manis, yang paling adab, adab itu segar, enak didengar. Washaraha lil albab, dan cari yang paling menyihir, paling mempengaruhi bagi lub. Lub adalah pikiran-pikiran manusia. Wamzajuhu bima tahwan nufus mazja, dan campurlah dengan campuran-campuran yang akan lebih menarik lagi untuk jiwa. Bima tahwa al-anfus, dengan apa yang disukai oleh jiwa. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah. Musuh akan berupaya memasukkan ke dalam telinga kebatilan-kebatilan, bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan atau nyanyian-nyanyian, dendangan-dendangan dan sebagainya. Dan kemudian iblis akan menyuruh anak buahnya, pilihlah kata-kata yang paling manisnya, yang paling bagusnya, tapi menyihir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan syayatinal insi wal jin, dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan, saling mewahyukan. Zukhrufal qawl ghurura, kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Itu yang dimaksud tadi. Takhayyaru a'dab al-alfaz, pilihlah lafad-lafad yang paling manis. Dan carilah kata-kata yang paling menyihir. Dan campurlah dengan campuran-campuran yang disukai oleh manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibisikkan sesuatu kebatilan, kemudian dibisikkan kepadanya bahwa ini akan menjadikan engkau semakin terkenal, akan menjadikan engkau semakin mulia, semakin tinggi, dan pengikutmu akan semakin banyak. Niscaya kamu akan tenar, dan pengikutmu semakin banyak kalau kau ikuti ini. Ya, dengarkan bisikan-bisikan tadi barakallahu fikum melalui telinganya. Wa alqul kalimah fa in ra'aytum minhu iswa ilaiha fazajjuhu bi akhawatiha. Lemparlah kalimat-kalimat tadi, zukhrufal qawli ghurura. Fa in ra'aytum minhu iswa'an, kalau engkau lihat dari mereka ada iswa', iswa' itu perhatian dengan telinga, mendengarkan dengan khusyuk, itu namanya iswa'. Kalau kau dapati iswa', dia mendengar dengan baik, fazaj juhu bi akhwatiha, maka tambahkanlah, campurkanlah dengan saudari-saudarinya. Ini kebatilan yang lain. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in falhaju lahu bidzikrih. Kalau kamu dapati dia menganggap baik apa yang masuk ke telinganya tadi, falhaju lahu bidzikri, maka hendaklah kamu bantu dia atau kamu dukung dia dengan menyebut-nyebutnya. Wa iyyakum an yadkhula min hadha ath-thaghr shay'un min kalamillah aw kalami rasulih. Hati-hati. Jangan sampai masuk ke front ini, ke front telinga, sesuatu dari ucapan Allah atau ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau kalaman nusaha, atau ucapan-ucapan para penasehat-penasehat. Fa'in ghulibtum ala dhalik wa dakhala min dhalika syai'un, kalau kalian kalah dan kemudian masuk dari ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan penasehat tadi sesuatu, ada yang lolos masuk. Fahulu bainahu wa baina fahmih, maka halangilah antara dia dengan pemahamannya. Lihat ikhwan ibn a'azamullah, betapa jahatnya syaitan. Pertama dihalangi untuk mendengar ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ucapan para penasehat. Kalau ternyata lolos masuk, maka halangi dari pemahamannya. Pernah mendengar tetapi kayak tidak dengar? Pernahkah duduk di satu majelis mendengarkan ada suara gurunya berbicara, ustaznya berbicara, tapi kamu kayak enggak paham, kayak enggak ngerti, enggak sadar, tiba-tiba oh, selesai ya? Pernah enggak? Hah? Itu godaan syaitan. Dihalangi dari telingamu, jangan sampai masuk ke hatimu. Bahkan jangan sampai masuk ke pikiranmu, apalagi ke hatimu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Hulu bainahu wa baina fahmi. Halangi daripada pemahamannya. Wa tadabburihi. Dan halangi juga kalaupun dia mendengar Al-Quran, tidak perlu bertadabbur. Wa tafakkurihi. Jangan sampai berfikir. Wa tafakkuri fihi wal 'idhah bihi, jangan sampai dia mengambil mau'idhah, mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Dengan apa dihalangi? Imma bi idqali diddihi 'alaih. Misalnya dengan cara memasukkan lawannya. Sedang diajarkan ilmu dilawan dengan suara lain. Itu syaitan yang membisikkan orang lain untuk mengganggu. Ayo, kamu main musik kayak apa? Pokoknya jangan sampai dia mendengarkan dengan bebas seperti itu. Tetangganya dibisiki, rumah di depannya dibisiki, anak-anaknya seluruh ribut, yang rame. Pokoknya bagaimana supaya ada suara lain yang mengganggu. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Qala imma bidi idkhali diddihi alaih. Bisa dengan memasukkan lawannya. Wa imma bitahwili dhalika wa ta'zimih. Bisa pula dengan tahwili dhalika wa ta'zimih. Dengan membesarkannya dan menganggapnya sulit. Wah, mana mungkin kamu bisa melakukan itu? Dinasehati dengan satu nasihat. Masuk ke telinga orang tadi, syaitan tidak putus asa. Membisikkan lagi kata-kata bahwa itu besar sekali. Mustahil kamu bisa mengerjakannya. Itu mah kelasnya sahabat, bukan kelas kita. Itu namanya tahwil. Wa ifhamihi anna hadha amrun qad hila bainan nufus wa bainahu fala sabila laha ilaihi. Dan bahwasanya syaitan menyuruh anak buahnya untuk memahamkan pada orang tadi bahwasanya dia sudah terhalang jiwanya dan tidak ada jalan lain untuk menuju kepadanya. Disbisikkan keputusasaan. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa huwa himlun thaqil. Ini adalah beban yang berat katanya. La tashtaghil bihi, jangan kamu sibuk dengan yang berat-berat. Wa nahwu dhalik, dan yang sejenis itu dari gangguan-gangguan syaitan. wa imma bi irkhasihi 'ala an-nufus wa an al-istighal yanbaghi an yakuna bima huwa a'la 'inda an-nas atau sebaliknya bi irkhasihi dengan menurunkannya semurah-murahnya di jiwa sehingga ketika jiwa ini sibuk dengan sesuatu nasihat tersebut dia merasa betapa rendahnya. Saya ingin yang lebih mulia di tengah manusia. Saya ingin yang lebih mulia atau yang lebih tinggi di tengah manusia. Wa a'azzu 'alaihim. Yang lebih mulia, pengen yang a'la dan a'az. Kalau yang ini yang nasihatkan, rendah sekali. Masa ngalah terus? Rendah dong. Pengecut berarti kita. Masa enggak ngelawan dan seterusnya. Dianggap itu rendah, ringan, tidak terhormat. Kemudian dibisikkan, kamu harus memilih yang a'la wa a'az, yang lebih tinggi dan lebih mulia di tengah manusia. Wa'rabu indahum wa zabunuhu alqabiluna lahu akthar. Carilah yang lebih menarik. Kata syaitan. Indahum. Menarik di tengah manusia. Zabunuhul qabiluna lahu akthar. Nanti zabunuhu. Zabunuhu itu pelanggan. Apa maksudnya pelanggan? Alqabiluna lahu. Yang menerimanya akan banyak. Yani untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Disebutkan dalam footnote-nya Al-Hasyiah, hadhihi bidha'atul farighin. Ini adalah bidha'ahnya orang-orang yang tidak laku. Ini bidha'ahnya al-farighin, orang-orang yang tidak laku. Al-kathrah wa takatsur walau bi kalami katsiril 'adad qalilil 'udad. Sehingga dia berupaya untuk memperbanyak pelanggan-pelanggannya, memperbanyak pembeli-pembelinya, memperbanyak penyanjung-penyanjungnya, memperbanyak mukallid-mukallidnya, walau bikalamin katsir, katsiril adad, qalilul udad, walaupun dengan ucapan yang panjang lebar tapi sedikit isinya. Isinya sedikit. Katsirul adad, qalilul udad. Perhatikan istilahnya, masyaallah. Ucapan yang panjang, tapi kathiril adad, banyak jumlahnya, tetapi sedikit isinya. Amma tullabul ilmi wa ahlul haq. Adapun para pencari ilmu dan ahlul haq. Fala yanduruna illa ilal haqqi bi abha suwarih. Adapun ahlul haqqi, para tullabul ilmi, mereka tidak melihat kecuali pada kebenaran. Dengan kemuliaan kebenaran dan gambaran kebenaran. Dunan nawar tanpa melihat kilah au kasrah. Tanpa melihat pengikutnya sedikit ataupun banyak. Tanpa peduli banyak yang datang atau tidak ada yang datang. Tanpa peduli apakah banyak atau sedikit pengikutnya. Falaysa dzalika mi'yaran. Itu tidak dijadikan sebagai ukuran. Bi ayyi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa syaitan akan membisikkan kepada anak buahnya, menggoda orang yang kadung mendengar nasihat, kadung mendengar ayat dan hadis, agar jangan mau. Kalau kamu ikut itu rendah, kamu dijauhi orang. Zabunuhu qalil, zabun itu pelanggan tadi. Al-qabiluna lahu, kalau engkau mencari yang lain, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih menarik, maka zabunuhu akthar. Nanti pelangganmu semakin banyak, pengikutmu semakin banyak. Wa ammal haqqu fahuwa mahjur. Adapun kebenaran, mahjur, dihajar, dijauhi oleh manusia. Jangan mau. وقائله معرض نفسه للعداوة. Dibisikkan pula bahwa orang yang mengucapkan kebenaran, memegang kebenaran, maka dia akan menghadapkan dirinya di dalam permusuhan. Menghadapkan dirinya dalam adawah, permusuhan. Warabih bainan nas aula bil itsar. Orang yang menguntungkan di antara manusia lebih kamu pentingkan, katanya. Cari manusia yang menguntungkan bainan nas aula bil itsar, itu lebih kamu pentingkan. Wa nahwi dzalik. Akhirnya fatudkhiluna al-batil alayhi fi kulli qalibin yaqbaluhu wa yakhiffu alayhi. Maka akhirnya dimasukkan kebatilan-kebatilan melalui telinganya, segala perkara yang bisa diterima dan segala yang mudah untuk diterima padahal batil. Wa tukhrijuna lahul haqq, sebaliknya yang benar, yang hak dikeluarkan. Fi kulli qalibin yakrahuhu, di dalam gambaran kalau itu yakrah, berbahaya atau tidak disukai. Wa yathqul alaih, digambarkan kalau itu berat. Ikhwan ibn a'azakumullah, syaitan haris. Syaitan bersungguh-sungguh. Dengan sumpahnya di hadapan Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Sehingga telinga-telinga kita ini, barakallahu fikum, akan diupayakan agar tidak masuk kecuali yang batil. Kalau ada hak yang masuk, dihapus atau dijelekkan gambarannya. Itu berat, itu susah, itu tidak menarik, itu tidak laku di pasaran. Sehingga mereka-mereka yang hubbud dhuhur, mereka-mereka yang senang untuk disanjung dan dipuji, gak suka dengan kebenaran tadi, karena bisikan syaitan berkata, kamu gak akan disukai masyarakat. Kalau caranya seperti itu. Kalau memegang kebenaran. Ila akhirih. Wa idha syi'ta an ta'rifa dhalika fandur ila ikhwanihim min syaitin al-insi. Kalau kau suka, silahkan kau kenali dan kau lihat. Saudara-saudara mereka dari syaitin al-insi, tadi ceritakan syaitan jin yang membisikkan di hati. Dibangunkan dulu. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Jangan sampai duduk di majlis tapi dihalangi oleh syaitan. Udah jangan dengar, tidur, tidur, tidur. Kok enak ya, adem. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi kan digambarkan bagaimana syaitan membisikkan. Kalau mau tahu, kalau kau mau lihat, lihatlah. Saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan manusia. Kaifa yukhrijuna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi qalibi kathratil fudul. Lihatlah setan-setan jenis manusia. Mereka akan mengeluarkan amar ma'ruf nahi munkar, digambarkan oleh mereka fi qalibi kathratil fudul. Mereka akan gambarkan sebagai orang yang banyak fudul. Tahu fudul? Mengurusi orang lain yang bukan urusannya. Iya apa iya? Setiap ada yang dinasehati, ditegur, apa urusan lo? Kan gitu. Maksudnya jangan ikut campur. Itu fudul, maknanya ikut campur. Digambarkan oleh setan-setan manusia, kalau nasihat pada seorang, menegur dengan qala Allah, qala Rasul, dianggap sebagai kathratul fudul. Ikut campur. Watattabu atharatin nas. Memperingatkan bahaya penyimpangan, dikatakan kamu ini selalu mengikuti kejelekan manusia. Tatabbu' atharatin nas. Selalu mengurusi kesalahan orang. Selalu mengurusi kesalahan orang. Wa ta'arrud minal bala'i lima la yutiq. Atau biasanya dikatakan, kamu ngapain ngingkari kemunkaran? Kamu ngapain menyerupai yang ma'ruf? Kamu pengen dimusuhin? Dianggap ta'arrud minal bala'i lima la yutiq. Kamu menghadapkan dirimu pada bencana yang kamu gak akan mampu, katanya. Lihat digambarkan apa? Digambarkan ikut campur yang urusan orang. Digambarkan kamu selalu menyelidiki kejelekan orang lain. Yang ketiga, dianggap kamu menantang bahaya Wa ilqa'il fitan bainan nas. Engkau melemparkan fitnah-fitnah di tengah manusia. Wa nahwi dhalik. Dan yang sejenisnya. Wa yukhrijuna ittiba'as sunnah. Wa wasafar Rabb ta'ala bima wasafa bihi nafsahu. Wa wasafahu bihi rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Fi qalibit tajsimi wat tashbihi wat takif. Perhatikan juga. Setan-setan jenis manusia. Yukhrijun ittiba'as sunnah. Mereka menggambarkan ittiba'as sunnah. Ya. Sengaja saya terjemahkan bebas. Ya. Yukhrijun kan mengeluarkan ya. Kenapa Ustaz bilangnya menggambarkan? Karena yang dimaksud Ibnu Qayyim mengeluarkan dalam bentuk. Begitu. Mengeluarkan amar ma'ruf dalam bentuk ini. Mengeluarkan ini dalam bentuk itu. Sehingga saya terjemahkan menggambarkan. Agar mudah dipaham. Yukhrijuna ittiba'as sunnah. Wa wasfir Rabbi ta'ala bima wasafah bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuluh fi qalibit tajsim. Mereka menggambarkan mengikuti sunnah itu atau mensifati Rabb ta'ala dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Atau mensifati Allah dengan sifat yang digambarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka gambarkan sebagai tajsim. Kamu menganggap Allah punya jisim. Ada tangannya. Ada matanya. Kamu menyamakan dengan makhluk. Kok bisa berbicara? Ikhwan bin na'azukumullah. Alhamdulillah. Atikumullah usleh balakum. Mereka anggap mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Alayhi salatu wassalam. Digambarkan seperti tajsim. Menjisimkan Allah. Atau tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau takyif, berbicara tentang zat Allah. Kalau berbicara tentang zat Allah melalui bimbingan Quran dan Sunnah, memang seharusnya. Kata Allah begitu, ya begitu. Kata Nabi seperti itu, ya seperti itu. Tetapi yakin tidak sama dengan makhluknya. Wa yusammuna uluwallahi ala khalqih. واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا. Mereka namakan tingginya Allah di atas seluruh makhluknya, maha tingginya Allah di atas arsy-Nya, terpisahnya Allah dari makhluk-makhluknya, mereka istilahkan dengan tahayyuz. Tidak boleh itu. Tahayyuz itu namanya. Ya Allah, tahayyuz itu apa sih? Tahayyuz itu menganggap Allah punya arah. Nah, terus kenapa kalau Allah punya arah? Allah di atas, maha tinggi di atas makhluk-makhluk. Tidak bisa. Allah itu tidak punya arah. Tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Ya berarti tidak ada dong. Ya tapi ada di mana-mana. Tapi tidak di mana-mana. Ya kayak Nasrani dong. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Keanehannya sama dengan Nasrani. Tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Ikhwan ibn na'azakumullah, alhamdulillah, agama Allah ini agama yang mudah dicerna oleh akal. Bukan agama pembodohan yang membingungkan. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini setan-setan jenis manusia ini menjuluki kalau ada orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam sunnah, dijuluki menyerupakan dengan makhluk. Oh itu tajsim, menjisim-jisimkan Allah. Kalau bicara Allah maha tinggi di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, dikatakan tahayyuz. Wa yusammuna nuzulahu ila sama'id dunya. Dan mereka namakan turunnya Allah ke langit dunia. Wa qawluhu dan tawaran Allah. Man yas'aluni fa'u'atiyah. Siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Katanya taharrukan wantiqolan. Masa Allah berpindah-pindah. Masa Allah bergerak-gerak. Astagfirullah. وَيُسَمُّونَ مَا وَصَفَ نَفْسَهُ مِنَ الْيَدِّ وَالْوَجْهِ أَعْضَاءَ وَجَوَارِحَ yusammuna ma yaqumu bihi min af'alihi hawadith. Dan mereka namakan, kalau kita mengimani tangan Allah, wajah Allah, dan lain-lainnya, mereka namakan berarti engkau menganggap bahwa Allah punya hawadith, punya perkara-perkara yang baru. Wa ma yaqumu bihi min sifati a'radan, dan kalian menganggap dalam sifatnya ada a'rad. Tsumma yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsa. Kemudian dengan itu mereka ingin sampai pada titik untuk penolakan sifat. Sifat Allah di atas. Oh, itu tahayyus, tidak boleh. Sifati Allah dengan tangan, wajah. Ah, itu berarti tajzim. Menyerupakan dengan makhluk. Jangan. Mensifati Allah Ta'ala maha tinggi di atas arasnya. Itu tahayyuz. Mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Akhirnya apa? Dengan dinamakan dengan nama-nama yang menurut mereka jelek, batil, tidak pantas bagi Allah. Kemudian ditolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsa. Dengan penjulukan-penjulukan tadi, dengan julukan-julukan jelek tadi, mereka mencapai tujuan mereka, yaitu menolak apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wa yuhimuna al-aghmar wa ad-du'afa al-basair anna ithbata as-sifat allati nataqa biha kitabullah wa sunnatu rasulih tastalzim hadhihi al-umur. Menggambarkan dengan salah. Yuhimun dari kata iham, dari kata waham. Apa waham? Pemahaman yang salah. Digambarkan dengan gambaran yang salah. Igmar wa du'afa'il basair. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang pandangannya pendek, orang-orang yang akalnya cetek. Tertipu oleh mereka. Digambarkan kepada mereka dengan salah bahwa penetapan sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah akan menyebabkan engkau menyamakan dengan makhluk. Mensifati Allah dengan tangan Allah, menyamakan dengan makhluk. Mensifati Allah di atas arasnya, menyamakan dengan makhluk. Mensifati Allah dengan wajah Allah, menyamakan dengan makhluk. Padahal ahli sunnah ketika berkata seperti itu, dengan yakin mereka katakan wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jelas lebih mulia, lebih sempurna. Tidak sama dengan tangan siapapun. Hanya saja karena syaitan dari jenis manusia tadi menginginkan agar manusia menolak sifat Allah, maka digambarkan kalau itu penyerupaan. Digambarkan dengan salah, dengan iham. Wa yukhrijuna hadha at-ta'til fi qalbi at-tanzih wa at-ta'zim. Sebaliknya, dikeluarkan penolakan sifat at-ta'til dalam bentuk, dalam gambaran pensucian Allah, pengagungan Allah. Kami mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Allah tidak mungkin punya tangan. Astagfirullah. Tidak sama dengan makhluk. Digambarkan seperti pensucian kepada Allah. Pengagungan Allah. Masa Allah punya wajah? Astagfirullah. Maha suci Allah. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Masa punya wajah kayak makhluk punya wajah? Terus bagaimana dengan mendengar? Masa mendengar? Kayak makhluk aja mendengar. Terus melihat? Kayak makhluk aja melihat. Terus. Semua sifat ditolak. Jahmiyah. Yang dungu. Yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Nah, terus berarti tidak ada. Ada. Nah, terus bagaimana sifatnya? Cara mensifati Allah adalah dengan salbiyah. Kalau mau mensifati Allah mendengar, jangan bilang mendengar. Kalau bilang mendengar sama dengan makhluk. Allah tidak tuli. Kalau mau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, jangan bilang melihat. Nanti sama dengan makhluk melihat. Katakan, Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Allah tidak buta. Allah tidak kecil. Allah tidak bodoh. Allah tidak... Jadi mau mengatakan alim, Allah tidak bodoh. Dijawab oleh para ulama, bahwa mensifati dengan salbiyah, barakallahu fikum, tidak mesti maknanya sebaliknya. Misalnya, tidak melihat, tidak buta, bukan berarti melihat, tidak harus. Saya akan katakan tembok ini tidak melihat, karena tidak punya mata. Iya kan? Tembok ini tidak mendengar, karena tidak punya telinga. Oh, tidak tuli. Tembok ini tidak tuli, karena tidak punya telinga. Tembok ini tidak buta, karena tidak punya mata. Masa Allah subhanahu wa ta'ala samakan dengan tiang-tiang ini? Tiang ini tidak bisu. Lo berarti bisa bicara? Enggak. Juga enggak bisa bicara, karena dia tidak punya mulut. Ikhwan ibn na'azullah, berarti tidak mesti sebaliknya. Kalau tidak buta, berarti melihat. Tembok tidak buta, tapi toh tidak melihat. Ikhwan ibn na'azullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, mereka selalu menggambarkan yang hak fi qalibil batil, agar ditolak. Dan menggambarkan yang batil fi qalibil haq, agar diterima. Ada syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Qala, selanjutnya dikatakan, wa yukhrijuna hadha at-ta'til fi qalibit tanzih wa at-ta'zim. Wa aktsarun nasi du'afa'il 'uqul, sedangkan kebanyakan manusia akalnya tidak bisa memahami. Yaqbaluna asy-syai' bilafdhin wa yaruddunahu bi'ainihi bilafdhin akhar. Dia menerima sesuatu dengan satu lafaz, tetapi dia menolak hal yang sama dengan lafaz lain. Iya, Pak, ya. Keumuman masyarakat menerima sesuatu. Oh iya, benar. Tapi bahasanya diganti, oh enggak mungkin. Kamu menerima yang tadi, sekarang menolak hal yang sama hanya karena bahasanya dirubah. Hanya karena bahasanya dirubah. Ikhwan ibn na'azukumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, maha mulia, di atas seluruh makhluknya. Paling tingginya. Percaya? Terima, ya wajar. Ya tentunya Allah maha mulia, maha tinggi. Orang lain datang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menempati satu tempat. Kalau menempati satu tempat, berarti tempatnya lebih besar. Bahwa Allah tidak di mana-mana. Karena tidak ada tempat yang bisa meliputi Allah. Maka Allah tidak di atas, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di mana-mana. Karena tidak mungkin ada satu tempat yang bisa. Iya, benar juga. Lihat, itu masyarakat. Yang tadi dibenarkan, yang ini juga dibenarkan. Padahal bertentangan 180 derajat. Yang satu menyatakan di atas, yang satu mengatakan tidak di atas. Karena cara penyampaian. Bayangkan kalau syaitan dan anak buahnya dari kalangan jin dan manusia memutarbalikkan kebenaran dengan cara seperti itu. Mencampur al-haq dengan batil. Yalbisuna al-haqqa bil batil. Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, mereka saling mewahyukan sebagian terhadap sebagian yang lain. Zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu. Fasammahu, Allah namakan bisikan-bisikan syaitan dengan zukhrufan. Wa huwa batil li'anna sahibahu yuzakhrifuhu wa yuzayyinuhu mastata'a. Dan itu kebatilan, karena yang memasukkan kebatilan ini dari kalangan syaitan, yuzakhrifuhu, mengukirnya agar indah. Yuzayyinuhu, menghiasinya agar indah. Mastata', sebisa-bisanya. Wa yulqihi ila sam'il maghrur, dan kemudian dimasukkan ke telinga-telinga orang yang tertipu. Fayaghtarru bihi, akhirnya tertipu dengannya. Allah salamah wal afiyah. Nasallahu salamah wal afiyah. Wal maqsudu, anna syaitana qad lazima thagral uduni yudkhilu fiha ma yadurrul abda wala yanfa'uhu. Wal maksud bahwa syaitan akan terus menyerang front telinga. Yudkhilu fiha ma yadurrul abad, akan memasukkan ke telinga-telinga manusia ini, seorang hamba ini, apa yang yadurru al-abda, yang akan membuat madarat. Wala yanfa'uhu, yang tidak bermanfaat. Wa yamna an yadkhula ilaiha ma yanfa'uhu, dan sebaliknya, akan menghalangi masuknya ke telinga apa-apa yang bermanfaat. Berusaha untuk memasukkan apa yang merusak, dan berusaha untuk menghalangi apa yang bermanfaat. Wa indakhala, kalau ternyata yang manfaat ini keburu masuk, bighairi ikhtiyarih, tanpa pilihan mereka, ini tanpa usaha mereka, masuk. Maka afsada alaih, maka setan-setan tadi berusaha untuk merusaknya. Itu berat, itu susah, itu gak mungkin. Itu mah orang yang pengen mati, pengen dimusuhi oleh kaumnya. Itu orang yang pengen diusir, segala macam. Bahaya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita membahas tentang thagr al-udun. Naktahi bihadal qadr ballah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan sakulka wa atublik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.